Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang lupa memasuki WC ataupun tempat yang disediakan untuk buang air besar, kemudian dia lupa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, maka wallahu alam tidak mengapa dia baca tatkala dia sudah di dalam tempat buang air besar tersebut. Ya, jawabannya seperti itu. Kalau dia lupa tatkala memasuki masjid, tempat buang air besar ataupun WC atau apa saja yang dinamakan untuk buang hajat, apa saja yang dinamakan untuk buang hajat, maka pada saat itu tidak mengapa baginya untuk membaca doa tersebut tatkala di dalam tempat itu, ya. Tidak mengapa baginya untuk membaca doa tersebut tatkala di dalam tempat tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya yang disebutkan juga oleh Imam Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kalau dia lupa masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat dengan mendahulukan kaki kanan dibanding kaki kiri. Yang aturan salah satu adabnya mendahulukan kaki apa? Kaki kiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, fahadha nasiya an yuqaddimal yusra inda dukhul falyusahih. Kalau seandainya dia lupa masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat dengan kaki kanan, lupa, ya, maka dia perbaiki. Fal yusahih, maka dia perbaiki. Perbaikinya bagaimana? Otomatis dia harus menarik kaki kanannya dan memasukkan kaki kirinya. Ya, menarik kaki kanannya dan memasukkan kaki kirinya. Dalam hal ini beliau berdalil seperti sholat. Kalau seorang lupa sholat, fal yusalliha idza dzakaraha. Orang kalau lupa sholat, maka hendaklah dia sholat kapan dia ingat. Semestinya seperti itu. Hendaklah dia sholat kapan dia ingat. Maka tatkala dia lupa masuk ke dalam WC atau buang hadas atau tempat buang hajat, maka pada saat itu dia perbaiki dengan cara dia keluar dulu, kemudian dia perbaiki masuk dengan kaki kiri. Ya, masuk dengan kaki kiri. Tentunya ini pun kalau seandainya dalam keadaan yang mudah bagi dia. Kalau seandainya kadang kalau ditahan lagi, bebulik pulang bisa-bisa terkeluar, lanjutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa tambahan yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Fathu Dhil Jalali Wal Ikram Bisharhi Bulughil Maram. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-95. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadkhulul khala'a فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke WC, lalu aku bersama seorang anak yang sebaya dengan aku membawa seember air dan sebatang tongkat. Beliau pun bersuci dengan air itu. Muttafaqun alaih. Di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dituliskan wa anhu qala. Kalau dalam buku terjemahannya, dari Anas bin Malik. Kalau terjemahan letternya, maksudnya wa anhu dan darinya. Nya kembali kepada perawi sebelumnya yang ke-94 atau 93. Ya. Jadi kalau kita lihat terjemahannya sudah selesai memang wa anhu, yang asli terjemahannya apa? Darinya. Kalau di terjemahan kita halaman 46 dari Anas bin Malik itu benar. Tapi secara terjemahan aslinya tidak seperti itu. Ya, wa anhu, lihat bahasa Arabnya yang 95 kan begini. Wa anhu. Ah. Enggak ada ditulis Anasnya di sini. Ah, hu-nya ini maksudnya adalah dari apa? Nya. Nya kembali ke mana? Ke nomor 94 hadisnya. Kalau tidak ada, kembali ke 93. Ini namanya kata ganti. Ya, kata ganti. Tapi karena di terjemahan buku terjemahan kita sudah tertulis dari Anas bin Malik. Paham ya ini ya? Saya hanya ingin menjelaskan dari asal kitabnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perhatikan hadisnya 95 halaman 46. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah masuk ke khala. Lihat buku di situ disebutkan ke WC. Bahasa Arabnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Al khala WC. Kalau di kita di zaman sekarang, WC tempat yang disediakan untuk buang hajat. Kalau dahulu khala arti WC sebutan dalam bahasa Arab tempat untuk buang hajat namanya apa? Al-khala. Apa? Al-khala. Ya. Jadi dalam bahasa Arab dahulu tempat buang hajat itu al-khala. Nah, ini baik artinya WC yang kita kenal sekarang atau semua tempat yang disediakan untuk buang hajat. Makanya kalau diterjemahkan ke WC, saya kurang sepakat sebenarnya. Makanya saya jelaskan apa arti al-khala. Khala artinya adalah tempat yang disediakan untuk buang hajat. Kalau kita artikan WC, maka yang tertuju pada kita apa? Ya WC yang sekarang. Padahal khala itu juga apa? Padang pasir. Ya. Yang disediakan misalkan ada gundukan pasir di sana, di sebelahnya orang buang hajat di situ. Itu namanya juga apa? Al-khala. Ya. Atau di belakang bangunan yang tidak dipakai lagi, orang buang hajat sering di situ, maka itu pun namanya apa? Al-khala. Jadi garis bawahi atau berikan catatan, WC yang dimaksud adalah tempat buang hajat. WC yang dimaksud adalah apa? Tempat buang hajat. Jadi kan di situ di terjemahannya, karena kita baca kitab Pak ya, saya sering mengingatkan ini. Jadi bukan kajian umum, kita baca kitab maka harus jeli. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke WC. Garis bawahi WC yang dimaksud adalah apa? Tempat buang hajat, baik dalam bangunan atau di luar bangunan. Bisa dipahami ya ini? Baik dalam bangunan atau di luar bangunan. Kemudian, lalu aku bersama anak sebayaku. Lihat hadisnya dalam bahasa Arab, fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Ya. Lalu aku di sini siapa? Hah? Anas. Itu tujuan saya menjelaskan anhu tadi. Karena yang bercerita di sini Anas, tapi karena terjemahannya sudah dimudahkan oleh penerjemah dari Anas bin Malik. Kalau baca bahasa Arabnya belum paham kita darinya. Nya kembali siapa? Anas bin Malik. Nah, makanya di sini lalu aku di sini Anas bin Malik radhiyallahu an bersama seorang anak yang sebaya. Kalau lihat bahasa Arabnya di situ fa'ahmilu ana lalu aku dan bersama gulam. Gulam. Lihat bahasa Arabnya halaman 45 gulamun. Diterjemahkan dalam buku terjemahan kita anak yang apa? Sebaya. Saya permasalahkan ini. Garis bawahi anak sebaya yang dimaksud adalah anak berumur. Atau begini bahasanya, anak sebaya yang dimaksud adalah gulam. Gulam adalah anak dari umur 0 sampai 10 tahun. Ya, itu disebut dengan apa? Gulam. Jadi tulis di situ anak yang sebaya denganku. Sebaya di sini artinya adalah gulam. Saya tuliskan bahasa Arabnya di situ, gulam. Ya. Gulam artinya apa? Hah? Anak yang berusia dari mulai 0 sampai 10 tahun, ya. Kenapa saya tekankan ini? Karena nanti ada riwayat yang disebutkan bahwa yang bersama Anas bin Malik di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud beliau adalah dari kibarus sahabah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat-sahabat yang tua di zaman siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Mas'ud itu berumur 60 tahun. Berarti beliau adalah apa? Sahabat yang tua. Berarti gini Bapak, yang ingin saya jelaskan adalah lalu aku bersama seorang anak yang sebaya denganku. Nah, di sini disebutkan dalam riwayat lain yang sebaya dengan anak dengan Anas bin Malik, di sini dalam riwayat lain ada Abdullah bin Mas'ud, maka ini kurang tepat. Kurang apa? Tepat. Lalu siapa Ustaz yang bersama Anas bin Malik pada waktu itu? Tidak diketahui. Yang penting umur Anas bin Malik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih meninggal itu umurnya 10-an tahun. Menunjukkan bahwasanya yang sebaya dengan Anas bin Malik umurnya berapa? Pun 10-an tahun. Nah, berarti perhatikan baik-baik garis bawahi, lalu aku bersama seorang anak yang sebaya. Garis bawahi kata-kata sebaya maksudnya adalah yang berumur berapa? 0 sampai 10 tahun. Karena dia gulam, ya, karena gulam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain tambahannya anak yang sebaya ini kaum Ansor. Nah. Ya, tambahan riwayatnya. Ini lebih menjelaskan bahwasanya memang yang sebaya dengan Anas bin Malik adalah anak-anak kecil dan berasal dari kaum Ansar, ya. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebaya dengan aku membawakan seember air. Dalam bahasa Arabnya adalah idawatan min ma. Idawah itu adalah idawah bahasa Arabnya, idawah. Idawatan min ma. Kalau Bapak-bapak lihat atau Ibu-ibu lihat bahasa Arabnya dalam hadisnya idawah. Idawah itu adalah kantong kecil dari kulit. Di situ diterjemahkan apa? Seember. dulu enggak ada ember. Ya. Idawah itu adalah kantong kecil dari air. Jadi kata-kata seember itu digaris bawahi. Kalau saya kan garis bawahi itu begini maksudnya, seember. Kan tertulis di dalam buku seember. Set, kasih. Nah, di bawah apa? Seember berarti yang dimaksud adalah dada bla bla bla. Sesuai dengan penjelasan yang Bapak Ibu dengar. Begitu yang saya maksud. Jadi kita belajar, benar-benar belajar. Paham maksudnya? Ya. Jadi seember yang dimaksud adalah tempat kecil terbuat dari apa? Kulit. Ya, seember yang dimaksud tempat kecil yang terbuat dari kulit. Sedikit menyimpang Bapak Ibu Saudara-saudari. Waktu saya kajian di Madura atau Makassar, saya mengangkat sebuah tema surga dunia. Jadi dunia, di dunia itu ada surga. Surganya adalah beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Itu surga dunia. Sempit waktu tetap ibadah. Sedikit harta tetap sedekah. Nah, sama kita, keterbatasan ini. Kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Kita melalui beberapa proses untuk bisa belajar agama. Bisa belajar agama. Di antaranya, kita terjemahkan dulu, baru kita artikan, baru kita maknai maksudnya apa. Ini kan beberapa proses. Orang Arab gak perlu begini. Idawah sudah paham. Paham maksud saya? Nah, ini ihtisablah. Berharap pahalalah dari situ. Ini ibadah, ibadah hati. Ya, ibadah seperti ini ibadah hati. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "A'malul qulub afdalu min a'malil jawarih." Beribadah dengan hati itu lebih utama dibandingkan beribadah dengan anggota tubuh yang lahir. Yang zahir. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari lihat, ya, begitu ribetnya kita belajar hadis. Membawakan seember air. Maksud seember adalah apa? Tempat kecil yang terbuat dari kulit. Baik, kemudian di sini disebutkan dan sebatang tongkat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tongkat yang dimaksud garis bawahi adalah tongkat yang pernah diberikan oleh Raja Najasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering beliau bawa kalau seandainya beliau ingin sholat Id. Ingin sholat Id, kita tahu sholat Id yang sunnah di mana? Di lapangan. Nah, itu tongkat diberikan Raja Najasyi. Kemudian setiap beliau sering bawa tongkat itu. Bentuk tongkatnya Allahu a'lam, yang penting tongkat, ya. Yang beliau bawa ke lapangan kalau ingin salat Id, karena di lapangan tidak ada sutrah, maka beliau jadikan itu tongkat sebagai apa? Sutrah, pembatas antara beliau dengan tempat salat. Nah, ini cerita sedikit tentang tongkat tersebut. Kemudian para khalifah setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, terus memegang tongkat tersebut. Ya. Ini disebutkan di mana, Ustaz? Disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ulum. Ya, disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ulum. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, babun as-salatu ilal anazah, bab salat menghadap tongkat. Tongkat yang dimaksud yang kita ceritakan tadi. Selalu beliau kalau salat Id di lapangan, beliau menghadapnya salat ke apa? Tongkat tersebut. Baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, beliau pun bersuci dengan air itu. Pertanyaan mungkin timbul, itu tongkat diapain? Buang hajat sambil bawa tongkat. Ya? Ada timbul pertanyaan. Maka jawabannya adalah bahwasanya tongkat tersebut bukan digunakan untuk buang hajat, akan tetapi tongkat itu persiapan setelah beristinja beliau berwudu, setelah berwudu beliau sholat menggunakan sutrohnya apa? Tongkat tersebut. Ya. Nah, di sini terlihat tolong menolongnya Anas bin Malik dengan kawannya demi siapa? Rasulullah. Demi membantu, berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Nanti kita akan ambil faedah dari sini. Beliau pun bersuci dengan air itu, ya. Taib. Bersuci dengan air tersebut yang dibawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu bisa dipahami. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Catat itu. Muttafaqun alaih artinya disepakati atasnya. Apa maksud disepakati atasnya? Yaitu hadis ini yang kita baca sekarang nomor 95, disepakati pengeluarannya, periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sekarang itu poin yang kedua. Karena poin pertama Anas bin Malik sudah lewat. Poin kedua, makna dari hadis. Poin ketiga, yaitu muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadisnya apa? Sahih, tanpa ada keraguan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, tanpa ada keraguan. Poin keempat, ini yang sering kita tunggu-tunggu dalam belajar Bulughul Maram. Hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis yang ke-95. Apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil? Yang pertama, bolehnya beristinja hanya dengan air. Ya. Bolehnya beristinja hanya dengan air. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Ada. Beristinja yang paling utama itu, ya, dengan benda yang keras yang menghilangkan najisnya, baru dibasuh dengan air. Jadi catatan yang pertama dulu, bolehnya beristinja dengan air. Satu. Yang kedua, pelajaran dan hukum yang kedua yaitu istinja yang paling utama adalah menghilangkan najis dengan benda yang keras, kemudian dengan air. Istinja yang paling utama adalah menghilangkan najis dengan benda yang keras, kemudian dengan air, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan lemahnya pendapat. Tulis segitu, lemahnya pendapat yang memakruhkan beristinja hanya dengan air. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan lemahnya pendapat yang memakruhkan beristinja dengan air saja. Apa maksud dari poin ketiga ini, Pak? Perhatikan sini baik-baik sebelum Bapak lanjutkan nulis, biar tidak bingung. Ada sebagian ulama yang memakruhkan beristinja dengan air saja. Masa Ustaz? Iya. Jadi kalau kita kan di sini sudah biasa dengan air. Ini ada pendapat sebagian ulama harus dengan benda yang kasar dulu, baru dengan air. Jadi kalau kita seperti di mana-mana, ya, itu bagi mereka makruh. Minimal harus ada tisu, baru setelah itu dengan air. Kenapa? Apa mereka dalilnya? karena seorang muslim diharapkan untuk menjauhi langsung memegang najis. Langsung memegang najis. Kalau kita dengan air itu kan terkena najisnya langsung. Lihat. Islam itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Salah satu sifat yang sangat dominan dari seorang muslim adalah bersih, suci, wangi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kurang memperhatikan bau badan. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sering memegang hal-hal yang najis langsung dengan tangannya, maka sebagian pendapat para ulama, sebagian saya katakan nanti akan saya sebutkan siapa sebagian itu, ternyata dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memakruhkan untuk beristinja hanya dengan air. Ilatnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya yaitu apa tadi? Menyentuh langsung najis tersebut. Siapa mereka Ustaz yang memakruhkan ini? Catat, Hudzaifah ibnu Umar ibnu Zubair. Tiga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan juga Imam Malik. Bahkan Imam Malik keras dalam hal ini. Hudzaifah, siapa lagi? Ibnu Umar. Siapa lagi? Ibnu Zubair. Kalau di Banjar Ibnu Zubair. Zubair, ya. Baik. Kalau di Banjar sampainya Ibnu Zubair. Makanya anak Haji siapa? Ya. Jadi Zubair namanya. Zubair. Baik, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Imam Malik rahimahullah bahkan mengingkari. Kata Imam Malik, Nabi Muhammad SAW enggak pernah beristinja hanya dengan air. Wah, ini keras. Kenapa? Karena salah satu dari mazhab Malik itu mereka sangat perhatian dengan seorang muslim tidak boleh tersentuh najis. Maka ini patut dicontoh yang seperti ini. Ya, jangan membiasakan dekat-dekat dengan najis, kemudian jauh-jauh dengan najis, ya. Terutama yang mungkin hubungannya ada dengan hewan-hewan yang najis, babi, anjing, yang suka memelihara anjing, maka jauhkan yang seperti ini. Taib. Saya katakan tadi poin yang ketiga, hadis ini melemahkan pendapat yang memakruhkan beristinja dengan air. Berarti pendapat yang kuat apa kalau begitu Ustaz? Hah? Bolehnya beristinja hanya dengan air. Karena berarti yang pendapat makruh tadi lemah. Azan, silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, faedah tadi, hadis ini menunjukkan lemahnya pendapat yang memakruhkan beristinja hanya dengan air. Pelajaran selanjutnya yang keempat yaitu ulama yang memakruhkan beristinja hanya dengan air, sudah Bapak tulis tadi, Hudzaifah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Zubair, kemudian Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, kemudian pelajaran yang kelima yaitu yang keberapa? Kelima apa keempat? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama apa? Bolehnya beristinja hanya dengan air. Yang kedua apa? Hah? Yang paling utama adalah beristinja dengan bahan yang keras kemudian dengan air. Yang ketiga apa? Hadis ini melemahkan pendapat yang memakruhkan memakruhkan pendapat yang hanya beristinja dengan air. Yang keempat, ulama-ulama yang memakruhkan, ya, ulama-ulama yang memakruhkan beristinja hanya dengan air, siapa? Hudzaifah, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, kemudian Imam Malik. Yang kelima, yaitu tongkat, ini dikatakan oleh Imam Utsaimin, juga dimaksudkan untuk meletakkan kain agar tertutup tatkala buang hajat. Tongkatnya diletakkan, dimaksudkan juga adalah untuk meletakkan kain agar tertutup tatkala buang hajat. Buang hajat. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil yaitu keutamaan Anas bin Malik yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama dalam perkara bersuci. Beristinja, berwudu, mandi. Ini keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tolong menolong dalam kebaikan, menolong orang yang dihormati. Di sini Anas bin Malik tolong menolong dengan kawannya, menolong orang yang dihormati. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat ini kita juga seperti itu. Seperti anak-anak tolong menolong. Menolong siapa? Anak-anak tolong menolong dalam menolong siapa? Orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian tetangga tolong menolong dalam menolong siapa? Tetangganya. Kemudian murid-murid tolong menolong dalam menolong siapa? Pengajarnya, gurunya, ustadznya, kiainya, dan semisalnya. Pelajaran seperti itu kita bisa ambil. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang ke-96. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. Artinya, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambilkan ember, ambilkan idawah, ya, maka menjauhlah beliau hingga tak kelihatan olehku. Beliau pun lalu buang air. Muttafaqun alaih. Poin pertama, Al-Mughirah bin Syu'bah, ini juga sudah lewat, ya. Mughirah bin Syu'bah, salah satu perkataan menarik dari Mughirah bin Syu'bah yang berkaitan dengan kematian. Beliau mengatakan, Innakum taquluna al-qiyamah. Kalian sering mengucapkan kapan kiamat datang, kapan kiamat datang. Kalian sering bercerita, oh kiamat masih jauh, dajjal belum datang. Kiamat masih jauh, matahari masih terbit dari timur. Kiamat masih jauh, tidak ada awan hitam di atas langit. Kiamat masih jauh, tidak ada Ya'juj Ma'juj. Kiamat masih jauh, masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah, azan masih banyak. Maka beliau mengatakan, innahu man mata qamat qiyamatuh. Artinya, sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Dan kalau sudah kiamat, apa yang terjadi? Tidak ada amal, tidak ada hisab. Sedangkan yang masalahnya adalah kematian kita tidak tahu kapan datang. Bisa 1 tahun akan datang, atau lebih cepat 1 bulan, atau lebih cepat 1 minggu, atau lebih cepat 1 hari. Bahkan ada orang kelihatan sehat walafiat, enggak pernah sakit, tapi ternyata meninggal. Maka memikirkan yang seperti ini membuat orang akan bersikap 3 hal: segera bertobat, puas hati dengan pemberian Allah, yang ketiga yaitu semangat ibadah. Tadi sore saya kajian di sebuah kantor, beliau cerita curhat. Beliau mengatakan, saya mau meninggalkan Banjarmasin pulang ke Jawa untuk bakti orang tua. Menurut Ustadz gimana? Saya bilang, tidak ada orang tuh, tidak ada yang mengurus kah? Tidak ada. Beliau cuma 2 orang saja di rumah. Umurnya berapa? Yang 169, yang 170. Saya bilang, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu paling tengah dari pintu-pintu surga. Maka kepentingan dunia enggak akan habis dicari. Umur tidak tahu. Nah, ini yang berkaitan dengan umur. Umur tidak tahu kapan kita habis. Ayo bertobat. Kapan lagi? Mungkin besok mati. Ya. Yang masih bergelimang dengan dosa, kita enggak tahu kapan mati. Dan ingat, kalau sudah mati, mulai saat itu kiamatnya. Man mata qamat qiyamatu. Urusan-urusan dunia selesaikan. Enggak tahu kita kapan kita mati, enggak tahu. Barang siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah meninggal yang ada cuma hisab. Mempertahankan dunia tapi hisabnya banyak, enggak manfaat. Ayo bertobat. Biar menjadi orang yang mungkin tidak punya apa-apa asalkan selesai urusan dunia, baik dengan Allah ataupun dengan manusia. Maka ini pelajaran yang sangat luar biasa. Man mata qamat qiyamah. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan luar biasanya lagi begini. Manusia susah untuk meninggalkan perkara dunia atau susah dinasehati gara-gara dia ada kepentingan dunia di situ. Ya? Ada kepentingan dunia di situ. Enggak mau nerima nasihat, kenapa? Karena dia dapat komersil di situ. Berarti dia susah meninggalkan itu karena dia masih kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Masih terlalu besar syahwatnya terhadap dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan yang lebih luar biasa lagi, khususnya yang berkaitan dengan bakti tadi, anak kita akan memperhatikan kita. Oh, begini bapaknya terhadap ibunya, terhadap kakeknya, terhadap neneknya, terhadap nenekku, kakekku. Oh, nanti dia juga akan diperbuat seperti itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu akan diperbuat kepadamu. Sa'id ibn Musayyab pernah melihat seseorang memukuli bapaknya. Bapaknya dipukuli. Ketika itu Sa'id ibn Musayyab ingin mencegah anak tersebut, ini durhaka. Maka kata sang bapak, biarkan. Dahulu aku di tempat ini memukuli bapakku. Ya. Ini perhatikan. Yang mencari dunia enggak selesai-selesai. Yang sudah dapat aja enggak habis-habis. Artinya yang sudah dapat saja masih merasa kurang, bagaimana yang belum dapat? Dan itu bukan tujuan kita. Perhatikan Bapak Ibu. Saya sering minggu-minggu ini terutama sering mengingatkan, konsep berpikir hidup seorang muslim. Itu adalah dunia cuma tempat singgah, tujuan hakiki akhirat. Ya. Kalau konsep hidup berpikir, kalau konsep berpikir hidup orang kafir apa? Kehidupan semuanya hanya ada di dunia. Sementara apa? 60-70. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini perkataan yang sangat menarik dari seorang Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Poin kedua, makna hadis ini. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Ini kurang. Terjemahannya kurang, tambahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Di situ kan cuma bersabda. Ya, bersabda kepadaku. Kenapa kepadaku itu penting? Karena setelahnya perintah, kata perintah, ambilkan ember. Kepada siapa itu Rasulullah SAW memerintah? Kepada Mughirah. Makanya ada kurang terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Ya, kepadaku. Ambilkan ember. Ember yang dimaksud idawah, yaitu apa? Tempat kecil yang terbuat dari tempat air yang terbuat dari ember, dari kulit, ya. Fantalaqa hatta tawara anni. Maka menjauhlah beliau. Beliau di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tak kelihatan olehku, oleh Mughirah bin Syu'bah. Lalu beliau pun lalu buang air atau buang hajat. Hadisnya mudah dipahami. Kita langsung kepada poin yang ketiga, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih hadisnya pun hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada penjelasan lain. Mohon maaf. Maksud daripada hingga beliau tak kelihatan olehku. Bagaimana cara enggak kelihatan? Baik, di sini dijelaskan tertutup dengan pohon, tertutup dengan kain, atau saking jauhnya enggak kelihatan lagi. Paham? Ya? Garis bawahi, maka menjauhlah beliau hingga tak kelihatan olehku. Tak kelihatan di sini maksudnya adalah baik tertutup dengan sesuatu, pohon atau kain, ataupun saking jauhnya enggak kelihatan. Nanti ada faedahnya, Pak, ini. Apa faedahnya? Yaitu bahwa buang hajat itu harus tertutup, tidak boleh terlihat. Dan ini kesalahan yang terjadi zaman sekarang. Tempat buang air kecil berdiri, itu bisa menyinguk liga. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwah sekalian, kadang-kadang ada, ini pengalaman kemarin, orang kampung gak paham cara begitu. Cara begitu gak paham sih. Tapi beliau ikut saja kencing sambil berdiri. Ini belum kita masuk kepada hukum kencing sambil berdiri, ya. Ikut saja kencing sambil berdiri. Kemudian digutak-gutak, mana banyunya aja sih, Din? Kan ada yang otomatis sat keluar gitu. Tapi kada sampai-sampai sih, Din. Akhirnya apa? Terbukalah aurat. Ya. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, tempat-tempat kencing berdiri dari beberapa sisi tidak sesuai dengan sunnah. Maka saya nasihatkan untuk yang sudah mengkaji hadis-hadis, maka dan kajian-kajian Islam, maka jauhilah tempat-tempat kencing berdiri. Ya. Karena terbuka aurat, kemudian terciprat, kita tidak mengetahui. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu 'anil baul. Hati-hati dengan kencing. Fa inna 'ammata 'adzabil qabr minal baul. Kebanyakan orang disiksa kubur karena kencing. Maka hati-hati itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan dianjurkannya menjauh atau menutup diri tatkala buang air. Menjauh atau menutup diri tatkala buang air. Agar, tambahan, agar tidak terbuka auratnya atau terlihat, afwan, agar tidak terlihat auratnya atau terdengar suaranya, ya, atau tercium baunya. Maka ini mungkin bisa yang mau bikin rumah yang baru-baru, ya, coba kalau untuk buang hajat itu jangan sampai. Bagaimana biar yang di samping kamar mandi di higa tuh kada mendengar nang penang keluar di sini? Ya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus tertutup. Behigaan terdengar yang satu yang ke ini, yang satu ke ini. Memang kadang-kadang ngobrol di dalam. Subhanallah. Umah ganalnya ijar. Maksudnya suaranya gitu, subhanallah. Nah, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan bikin rumah nanti. Bikin kedap suara, subhanallah. Jangan sampai terdengar ke kamar sebelah atau gimana. Ya, yang ya apa, pekerja rumah lebih tahulah. Baik. Karena di sini disebutkan sampai hatta tawara anni, sampai beliau menghilang, tidak kelihatan lagi olehku. Ini para ulama menjelaskan agar tidak terbuka aurat, terdengar suara, tercium baunya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan membaca hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-97. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqul la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian dua penyebab kutukan. Nanti saya akan jelaskan ini, yaitu orang yang buang air di jalan yang dilewati oleh manusia atau di tempat mereka berteduh, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya lanjutkan karena 98, 99, 100 semuanya hampir sama. Saya lanjutkan. Zada Abu Dawud wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu wal mawarida wa lafdhuhu ittaqul mala'ina thalathata al baraza fil mawaridi wa qari'atut tariqi wa dhilli. Abu Dawud menambahkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, juga buang air di sumber-sumber air yang lafadznya adalah hindarilah oleh kalian tiga tempat untuk buang, tiga tempat yang membuat seseorang terkena laknat, yaitu buang air di tempat mata air, di tengah jalan, dan di tempat orang berteduh. Kita lanjutkan. Wali Ahmad an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma au naqa'i ma'in wa fihi ma dha'fun. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau tempat berkumpulnya air. Namun pada kedua hadis itu ada kelemahan. Kita lanjutkan hadis yang ke-100 karena masih berkaitan dengannya. Wa akhrajat Tabaraniyun nahya an tahtil asjar al-musmirah wa daffatin nahril jari min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bi sanadin dhaif. Artinya, dan At-Tabarani meriwayatkan hadis tentang larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir, dan diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang lemah. Ini semua saya baca karena berkaitan dengan hadis ke-97. Kita masuk ke hadis 97 dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dari Abu Hurairah sudah lewat, sering sekali Abu Hurairah kita lewati. Poin kedua, makna hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah oleh kalian dua penyebab kutukan. Artinya, kalau dilakukan akan mendapat celaan dari manusia. Dikutuk oleh manusia, maksudnya dikutuk itu dicela, bahasa cela lain selain apa? Dimaki, disumpahin. Apa lagi? Hah? Dimarahin. Nah, itu ya. Jadi catat, Pak, ya. Mana tadi? Hindari oleh kalian dua penyebab kutukan. Maksudnya adalah jika dilakukan mendatangkan makian, celaan, marah dari orang lain. Nah, itu maksudnya. Ya. Hindari oleh kalian dua penyebab kutukan. Maksud dua penyebab kutukan tersebut ada, apabila dikerjakan maka mendatangkan apa? Makian, celaan, marah dari orang lain. Itu dia. Yang pertama yaitu orang yang buang air di jalan yang dilewati oleh manusia. Ini yang pertama. Di jalan yang dilewati oleh manusia, di jalan manusia yang dilewati oleh manusia. Yang kedua, maksudnya di jalan yang dilewati oleh manusia, jalan mana, Pak? Jalan raya kah, jalan setapak kah? Ya, pokoknya jalan yang sering dilewati oleh manusia. Pinggir kah? Semua jalan, trotoar masuk, ya. Jalan yang dilewati oleh manusia. Yang kedua yaitu tempat apa di situ? Berteduh. Ya. Kalau di sini halte, apalagi pohon, pos kamling. Ya, tempat-tempat berteduh manusia. Semua tempat berteduh. Nah, saya tulis sengaja nanti ada tambahan-tambahannya. Thayyib. Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti kita berbicara tentang hadis, kita maknai dulu semuanya. Kemudian lihat hadis ke-98. Abu Daud. Siapa Abu Daud? Imam. Ya, yang mempunyai kitab apa? Sunan. Sunan Abi Daud namanya. Ya, begitu saja, tidak mengapa. Jadi Abu Daud adalah imam hadis yang mempunyai kitab Sunan Abu Daud. Menambahkan dari Mu'adz, maksudnya dari riwayat Mu'adz. Ini riwayat siapa? Abu Hurairah. Dari mana saya tahunya? Lihat hadisnya. Ya. Nomor 98. Betul? Hah? 97. Ya. 972 ini dari riwayat Abu Hurairah. Nah, yang ketiga dari riwayat siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa riwayatnya? Di sini disebutkan Abu Daud menambahkan dari Mu'adz. Ya, dari Mu'adz radhiyallahu anhu juga buang air di sumber-sumber air. Apa maksudnya sumber-sumber air? Mata air. Sumber-sumber air, ya. Ini yang ketiga, sumber-sumber air. Ini riwayat siapa? Mu'adz, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak ibu saudara saudari, sebelum saya lanjutkan, apa maksud dari sumber-sumber air? Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama menjelaskan sumber-sumber air adalah mata air ataupun sungai yang sering didatangi oleh manusia untuk diambil airnya. Nah, itu enggak boleh dikencingi di situ, buang hajat di situ. Jadi sumber air, catat, sumber air yang dimaksud adalah apa? Mata air atau sungai yang sering di sumur yang sering dikunjungi oleh manusia. Diambil airnya, dimanfaatkan airnya. Ini tidak boleh di dalamnya dibuang hajat. Kencingkah, buang hajat besarkah, tidak diperbolehkan. Ya. Yang lafadznya, maksud lafadznya itu yang hadisnya berbunyi, hindarilah oleh kalian tiga tempat. Oh, berarti ada tambahan riwayat. Tiga tempat yang membuat seseorang terkena laknat. Maksud terkena laknat sudah kita sebutkan tadi, yaitu kalau dikerjakan mendatangkan apa? Makian, celaan, marah dari orang lain. Yaitu buang air di tempat mata air. Nah, ini penjelasannya. Di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh, ya, di tempat orang yang berteduh. Kita lanjutkan ke 99, insyaallah bisa dipahami. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, atau di tempat berkumpulnya air. Ya, ini tambahan berarti. Yang keempat, berkumpulnya air. Riwayat siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Apa itu tempat berkumpulnya air kalau gitu? Sumur, kolam, apa lagi? Hah? Danau, tempat berkumpulnya air, ya. Ini dia. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Namun kedua hadis itu ada kelemahan. Berarti 98-99 hadisnya bermasalah, lemah. Ya, kedua hadis itu ada kelemahan. Wallahu a'lam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Memang di dalam hadis-hadis tersebut ada kelemahan, ya. Tetapi untuk hadis yang ke-98, Allah a'lam, minimal derajat hadisnya adalah hasan. Saya tidak bisa menjelaskan begitu detail karena memang ada penjelasan tapi takut membosankan nanti tentang ilmu hadisnya. Saya hanya bisa mengatakan 98 minimal derajat hadisnya adalah apa? Hasan. Karena di dalamnya terdapat seorang yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah kalau seandainya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, maka Ibnu Lahiyah ini adalah seorang yang kuat. Ibnu Lahiyah ini ada cerita menarik, Pak. Beliau kenapa dinyatakan lemah hafalannya? Karena ya, beliau itu menghafal dari bukunya. Artinya buku, kalau ingin meriwayatkan hadis lewat buku, tidak dimasukkan ke dalam otaknya. Nah, dari sinilah pas bukunya kebakar, hilang hafalan sidin. Makanya para ulama mengatakan Ibnu Lahiyah tatkala bukunya terbakar, maka seluruh riwayat dari Ibnu Lahiyah setelah bukunya terbakar semuanya lemah. Maka di sini pentingnya menghafal. Ya, di sini pentingnya apa? Menghafal. Ini para ikhwah sekalian. Kita lanjutkan. Sedangkan hadis yang ke-99, maka Allahu a'lam hadisnya lemah sebagaimana yang disebutkan dalam catatan kaki, ya, catatan kaki. Kemudian hadis yang ke-100. Dan At-Tabarani meriwayatkan hadis tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Ini berarti tambahan yang kelima. Pohon yang berbuah. Buah berarti Sat, kalau pohonnya enggak berbuah boleh dong. Iya, itu namanya berpikir secara ada dalam memahami hadis itu ada namanya mantuk. Mantuk itu kita memahami hadis sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan ada namanya mafhum. Oh, berarti pemahamannya kebalikan dari itu. Yang tidak berbuah boleh. Begitukah? Iya lagi. Begitukah? Enggak. Ya. Ya, ini maksud pohon yang berbuah ini bukan berarti yang tidak berbuah boleh. Yang dilarang cuma pohon yang berbuah, tidak. Tetapi seluruh yang digunakan untuk manusia berteduh termasuk di dalamnya adalah pohon, maka itu pun tidak boleh buang hajat di bawahnya. Kemudian pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir. Wah, ini banyak di Banjar. Di pinggir sungai yang mengalir. Ya, banyak di kita ini. Ya, banyak enggak? Masih banyak. Nah, berarti ini harus diberitahu, di pinggir sungai yang mengalir. Ya. Min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bi sanadin dhaif. Artinya dari diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Yang keberapa berarti? Yang ke-6. Di pinggir sungai yang mengalir. Ini tadi dari riwayat siapa? Abdullah bin Umar. Nah, itu hal-hal yang seorang dilarang untuk buang hajat padanya. Cuma ini tadi hadisnya lemah, ini juga lemah sekali. Tetapi semuanya ini yang dari nomor 2 sampai 6 ini semuanya afwan, dari nomor 3 sampai 6 ini semuanya masuk ke dalam hadis Abu Hurairah. Dan semuanya masuk ke dalam hadis Abu Hurairah yang sahih. Hadisnya apa? Riwayat Muslim. Sahih. Maka semuanya ini meskipun bermasalah hadis-hadisnya, bisa kita katakan secara sanad hadisnya lemah tetapi maknanya sahih. Dari nomor 3 sampai nomor 6 dia hadisnya bermasalah. Apa maksud hadis bermasalah? Lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi semuanya bisa dimasukkan ke dalam hadis Abu Hurairah yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Jadi hadis Abu Hurairah sebagai pokok dalam masalah tidak boleh buang hajat di tempat yang diharamkan. Termasuk dalamnya sumber air, berkumpulnya air, pohon yang berbuah, kemudian di pinggir sungai yang mengalir. Wallahu a'lam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Oh, kita belum mengambil pelajaran. Ya, poin yang ke-4 yaitu pelajaran dan hukum dari 4 hadis ini. Yang pertama, hadis-hadis ini menunjukkan dilarang membuang hajat di tempat yang telah dilarang dalam agama. Dan itu ada 6 tempat. Dilarang buang hajat di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang hajat dalam agama Islam. Dan itu ada 6 tempat. Saya pernah diceritakan oleh seorang kawan kerja di perminyakan. Beliau pernah, karena kerja perminyakan itu kadang-kadang di rolling, kadang di Eropa, kadang di India, kadang di Indonesia, kadang di mana. Nah, beliau mengatakan, saya singgah di sebuah negara, saya tidak pantas untuk menyebutkannya, tinggal di sebuah negara, subhanallah, kebiasaan negara itu buang hajat itu di jalan-jalan. Ada itu. Ya, kotor. Dan kadang yang anehnya, film-film dari negara itu di Indonesia masyhur sekali. Apa di mana, Ustaz? Oh, cari sorangan. Pun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu faedah yang dari empat faedah, dari empat hadis cuma satu faedahnya, bahwasanya dilarang untuk buang hajat di tempat-tempat yang diharamkan oleh agama untuk membuang hajat. Dan itu ada enam, sebagaimana yang Bapak Ibu tulis. Ya, perlu diulangi. Yang pertama apa? Hah? Di tengah jalan, di jalan orang beriman, di jalan manusia. Yang kedua, di tempat berteduh. Yang ketiga, sumber-sumber air. Ya. Yang kelima, yang keempat, di berkumpulnya air. Yang kelima, di bawah pohon yang berbuah. Yang keenam, di samping sungai yang mengalir. Wallahu alam. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, untuk merekam mungkin bukan di situ lagi. Mungkin nanti akan disediakan oleh tim di tempat yang lain. Karena itu tidak akan kita pakai lagi. Ya, siapa yang bertanya silahkan. Ya, kasih ke Amin. Sebelum pertanyaan, saya ingin memberikan pengumuman. Investasi akhirat ini juga didengar oleh Radio Gema Madinah dari Yayasan As-Sa'adah di Kota Martapura untuk biaya operasional radio, kemudian pesantren. Maka mereka membuka usaha. Usahanya adalah bertanam atau berternak ikan lele. Ya, siapa yang ingin menabung duitnya di sana, maka dipersilahkan untuk menabungkan. Satu sahamnya 1 juta rupiah. Dan setiap bulannya antara investor dengan yayasan akan dibagi 35%, 65%. Ini pun nanti akan diadakan surat yang khusus dari mereka. Dan karena saya termasuk bagian yayasan di sana juga, maka saya umumkan siapa yang ingin berinvestasi akhirat, yang 35% untuk investor, 65% untuk yayasan. Dan akan beternak lelenya akan diurus oleh seorang yang sudah 12 tahun sibuk dengan peternakan lele. Mudah-mudahan nanti brosurnya akan cepat dicetak dan bisa berinvestasi. Setelah 1 tahun uang kembali. Jadi kita, jadi misalkan saya punya usaha, Bapak, tapi bukan usaha saya, Bapak 1 juta di sini, setelah 1 tahun 1 juta dikembalikan. Uangnya kembali dan dapat untung. Itu namanya mudharabah bagi hasil dan kepentingan untuk agama. Jadi dapat dunianya, akhiratnya pun dapat. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Begini, Ustaz, di hadis yang ke-94 itu kan tertulis ya, ketika kita masuk WC kita mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'is. Ya. Apakah doa ini hanya untuk ketika kita masuk WC untuk buang hajat, apa ada keperluan lain? Karena di WC sekarang ini kan banyak fungsi, bisa untuk cermin, berwudu dan sebagainya lah. Ya. Syukran, Ustaz. Ya. Kalau kenyataannya seperti itu, makanya saya katakan kita harus menjelaskan al-khala. Ya, karena WC itu di dalamnya banyak sekarang. Ada cuma wastafel, ada cuma buat mandi, ada macam-macam. Maka kalau seandainya kenyataannya kamar mandinya terdiri dari beberapa fungsi, kita memasukinya atau kita membaca ini tatkala kita buang hajat. Ya, buang hajat. Atau kamar mandi sekarang seperti kamar tidur, bisa guring di situ, saking ganasnya kamar mandi, subhanallah. Ya, itu tambah banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kamar mandi diganal-ganal, kenapa, subhanallah? Ya. Nah, para ikhwah sekalian, bukan berarti tidak boleh, tetapi begitulah keadaan manusia. Ya, bukan berarti tidak boleh. Nah, kapan membacanya, Mi? Membacanya tatkala kita buang hajatnya. Yaitu misalkan di sana ada beberapa fungsi. Ada mandi sama baknya mungkin, di sini ada buang air kecil, di sini sempatnya ada buang air besar karena beda-beda kadang-kadang. Ya, di sini ada untuk nyuci wajah. Nah, pas kita mau berduduk, buka duduk, nah baca itu. Jadi pas bukan masuk kamar mandinya atau WC-nya. Saya dipahami ini. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Silakan. Kasih ke Bapak. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Kalau kita melakukan salat, pas di tengah salat tuh kita ingat bahwa pakaian kita tuh kena najis. Apakah kita batalkan atau kita teruskan? Coba ulangi. Kalau kita melakukan sholat, terus kita ingat pakaian kita itu kena najis, ya. Kita teruskan atau kita stop? Ingatnya kapan? Pas perhatian kita sholat. Pas sedang sholat. Lagi sholat. Lagi sholat. Ya. Maka pada saat itu dibatalkan. Dibatalkan, kemudian ganti atau dibersihkan, baru masuk sholat. Tapi kalau seandainya ketika sholat bisa dihilangkan, maka hilangkan teruskan sholatnya. Misalkan saya beri contoh, sholat kemudian tahi cecak, ya, ini bisa dihilangkan misalkan dengan disenggol atau apa dan tidak meninggalkan sama sekali bekas, maka teruskan. Kecuali kalau ingatnya setelah sholat, maka sah sholatnya, tidak perlu diulangi. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat memakai sendal. Setelah beberapa rakaat atau setelah satu rakaat, Jibril memberitahu bahwasanya di sendalmu ada qadar, ada najis. Maka beliau pun melepaskan sendalnya dan beliau lanjutkan sholatnya. Lihat, beliau enggak batalkan sholatnya. Lepaskan sendal artinya melepaskan diri dari najis, kemudian lanjutkan sholat sampai selesai. Para sahabat melihat nabinya memakai sendal, ikut sholat memakai sendal. Kemudian melihat nabi mereka alaihissalatu wassalam melepaskan sendal, ikut melepaskan sendal. Tanpa bertanya, kenapa melepaskan? Penting nabi saya ikut melepaskan sendal, ya saya ikut. Nah, semestinya muslim seperti ini. Ya, muslim seperti ini. Dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jangan dipermasalahkan masalah orang mau apa berzikir dengan hari-hari tertentu. Karena kan asal hukumnya ada zikirnya. Yang penting itu, adapun caranya, waktunya enggak usah terlalu detail, maka tidak bisa. Kita harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang kita bertaruh nyawa atasnya. Gak bisa, harus sesuai dengan contoh Rasul, walau nyawa taruhan. Ya, tata caranya, waktunya, tempatnya, jenisnya, bilangannya, sebabnya, harus semuanya sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, kembali ke permasalahan tadi, kalau ingatnya setelah sholat, pada saat itu sah sholatnya, kemudian apa? Kemudian tidak usah diulang. Kenapa? Lihat Rasulullah, beliau tatkala tidak tahu atau lupa sholat dalam keadaan memakai sendal yang najis, maka beliau cuma melepasnya dan tidak diulang sholatnya. beliau teruskan sampai selesai. Nah, begitu pula kalau kita lupa, tidak ingat atau tidak tahu ada najis, baru ingat setelah sholat, maka apa hukumnya? Sholatnya apa? Sah. Sholatnya sah dan tidak usah diulang. Bisa dipahami, Pak? Wallahualam. Ada lagi? Yang kedua, Ustaz. Ya. Mungkin pemahaman saya nih, Ustaz, lah, dari 3 sampai 6 yang itu yang dilarang itu karena kondisi lokasinya, Ustaz, kondisi daerah tersebut. Di sana tuh jarang ada sungai, Ustaz. Sedangkan kita nih banyak sungainya. Kedua, di sana pohon-pohon yang besar jarang. Soalnya padang pasir, Ustaz, di sana. Oke. Alhamdulillah ya. Jazakallahu khair. Maksudnya mungkin yang ingin saya perjelas dari beliau, maksudnya kalau di Indonesia hadis ini enggak bisa dipakai. Sedangkan di sana, kenapa keluar hadis ini? Karena di sana seperti itu. Maka ini namanya memahami hadis sesuai dengan konteks, bukan dengan teksnya, kondisi tekstualnya, konteks namanya. Ya, boleh saja, Pak, dipahami seperti itu jika ada keterangan. Tetapi ketika tidak ada keterangan, maka agama Islam asal hukumnya universal, hukumnya umum. Contoh, Pak, ya, saya beri contoh. Kalau cara berpikirnya seperti cara berpikir yang Bapak sampaikan, maka kita katakan khamar kalau begitu di kutub utara yang dingin, apa kutub, Pak? Utara. Kutub utara halal. Kenapa? Kenapa diharamkan? Karena di Arab panas, khamar panas. Jadi enggak boleh panas dengan panas, nanti min, mati orang. Maka ketika panas dengan min, agar apa? Netral. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Ya, boleh kita memahami hadis sesuai dengan konteksnya, tetapi harus ada penjelasan dari hadis juga, bukan dari pemikiran kita. Saya beri contoh, Pak, ya. Misalkan ada orang ada doa Rasulullah SAW. Kalau hujan, pernah beliau khutbah di atas mimbarnya, kemudian datang seseorang, ya Rasulullah, itu harta kami habis, kami kekeringan, jalan pecah-pecah saking keringnya, tidak pernah turun hujan. Maka berdoalah kepada Allah. Berdoa beliau, belum selesai nurun tangannya sudah turun hujan, sudah basah jenggot beliau. Ini mukjizat dari mukjizat Allah. Doa dikabulkan oleh Allah. Nah, setelah seminggu, Jumat depan orang ini datang lagi. Wahai Rasulullah, hancur tanaman kami, hujannya terlalu lebat. Jadi dikasih hujan salah, diberi hujan salah, ini manusia ini. Ya. Diberi nikmat, enggak ada nikmat, mintanya habis-habisan, dikasih nikmat tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Karena hancur kebanyakan hujannya, maka beliau berdoa, wahai Rasulullah, doakan kami. Maka beliau berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah, lihat doanya, berikan hujan di sekitar kami saja, jangan pada kami. Artinya kalau hujan itu turun, maka dia tidak membahayakan kami. Itu maksud hadisnya. Kalau orang memahami ini secara konteksnya, ya, yang salah bagaimana? Ya Allah, hujankan higa-higa kami aja, nang banjir orang lain aja, kami jangan. Nah, ini kan salah memahami sesuai dengan konteks. Paham ya, Pak, ya? Jadi bukan berarti agama Islam itu agama umum, bisa dipakai di mana saja. Ya, bukan berarti karena di sana kurang sungai, kemudian di kita banyak sungai, boleh kemudian? Tidak. Atau hadis ini keluar karena tidak ada sungai, tidak ada pohon di sana? Enggak juga. Hadisnya umum. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.